الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله: وقد أمسك بعض العلماء عن أكل البت، وقال: قد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكله، ولكن لم يبلغني كيفية تناوله له، فلذلك أتركه. Dan sebagian ulama menahan dirinya untuk memakan buah semangka karena telah sampai. Beliau berkata: karena telah sampai kepadaku bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memakannya, cuma tidak pernah aku dengar, tidak pernah sampai kepadaku bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memakannya. Oleh karena itu aku meninggalkannya. وقد تقدم فيما قبل هذا الفصل ويأتي فيما بعده إن شاء الله نبذة من الآداب التي تتأكد المحافظة عليها في العبادات. Dan telah lewat sebelum fasal ini, dan juga akan disebutkan setelah ini insya Allah sebagian atau ringkasan daripada adab yang dianjurkan untuk dijaga fil ibadati, dalam ibadah-ibadah. Fanadkur al-an fi hadzal fasal nubdzah min al-adab allati yanbahi muhafadzatu 'alaiha fil adat. Dan sekarang kami akan sebutkan di fasal ini sebagian atau ringkasan daripada adab yang dianjurkan untuk kita jaga fil adati, dalam adat-adat. Jadi di sini sahibul kitab al-musannif Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu meneruskan apa yang sudah dimulai, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal kebiasaan sehari-hari. Jadi juga kita dianjurkan walaupun bukan ibadah, kebiasaan sehari-hari, dianjurkan kita meneladani Rasulullah SAW sebagai bukti. Bukti cinta kita kepada Rasul. Bukti kuatnya keinginan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Dan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Asl, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya setiap apa yang telah dilakukan oleh Rasul, sekecil apapun itu, maka di dalam itu pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Walaupun itu adalah kebiasaan sehari-hari. Dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan sebagian daripada hikmah-hikmah apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Hikmah ini yang telah dilakukan oleh Rasul dalam masalah ini, hikmahnya begini, begini, begini. Walaupun hanya disebut sebagian, dan beliau mengatakan, tidak mungkin aku sebutkan semua hikmah daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita teladani untuk kita mendapatkan rahasia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah yang diberikan atau dibuka oleh Allah segala kebaikan dan segala rahasia diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melakukan ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mengetahui apa rahasianya, apa hikmahnya, apa kebaikannya sehingga beliau melakukannya. Karena beliau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dalam hal yang sehari-hari, kebiasaan sehari-hari, apalagi dalam hal ibadah, apalagi sunnah-sunnah, yang ada dalam ibadah-ibadah, sunnah-sunnah dalam wudu, sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah dalam puasa, sunnah-sunnah ketika kita melakukan atau sholat berjamaah, termasuk dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Arba'in Al-Asal, tidaklah seseorang meninggalkan sunnah Rasul dalam ibadah kecuali karena salah satu daripada dua sebab. Imma karena humkun jaliyun atau kufrun khafiyun. Salah satu daripada dua sebab, kalau tidak karena sebab kebodohan dia, dia orang yang bodoh, dia orang yang dungu, atau salah satunya sebab yang kedua, dia mengkafiri dan tidak mempercayai apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh, Rasul mensunnahkan, menganjurkan kita untuk sholat berjamaah. Kemudian masih ada orang yang malas untuk sholat berjamaah, meremehkan sholat berjamaah, dan tidak peduli mau dia melaksanakan sholat dengan berjamaah atau sendiri. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Shalatul jamaah tafdulu ala shalatil fardhi bi 27 darajah." Salat yang berjamaah mengungguli pahala orang yang salat sendiri dengan 27 derajat. Jadi dimisalkan kalau misalnya ada seseorang diberikan tawaran, ayo kamu mau mendapatkan hadiah 2 mobil atau kamu hanya mendapatkan hadiah 1 mobil aja. Dia milih 1 mobil aja, padahal mobilnya nilainya sama. Berarti orang yang akan melihat dia memilih 1 mobil akan mengatakan, ini orang bodoh berarti. Dikasih pilihan untuk mendapatkan 2 hadiah, dia milih 1 hadiah aja. Kan bodoh berarti. Kalau dalam masalah ini dia dianggap bodoh oleh orang, ya, apalagi masalah ibadah, apalagi masalah pahala, apalagi masalah derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat sendiri dapat 1 derajat, ini dapat 27 derajat, milih yang 1 derajat, berarti bodoh. Berarti orang itu bodoh. Apalagi ini bedanya bukan 1 dengan 2, 1 dengan 27 derajat. Sayyidina Ubaidillah bin Umar, Ubaidillah bin Umar seorang tabi'in. Seorang tabi'in pernah suatu waktu kedatangan tamu, sehingga beliau sibuk menghormati tamunya ini. Ketika tamu pulang, beliau cepat-cepat segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan ternyata sholat berjamaah di masjid tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi, sudah sepi. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke masjid yang lain. Siapa tahu masjid yang lain masih ada sholat berjamaah. Ini semangatnya. Kalau kita, ya sudah. Takbir berarti tidak usah. Oh, yang penting dapat niatnya lah. Ujung-ujungnya gitu kan. Tapi beliau tidak mau. Cari ke masjid yang lain. Cari ke masjid yang kedua, ternyata tidak ada juga. Sudah selesai. Tidak berhenti sampai di situ. Terus pergi ke masjid yang lain. Beberapa masjid dia pergi. Dan semuanya mengecewakan. Selesai semuanya. Akhirnya dia pulang sedih. Ini tanda hati yang bersih. Tanda hati yang bersih, jiwa yang suci. Kalau ketinggalan ibadah, ketinggalan fadilah, dia akan sedih. Ketinggalan sholat berjamaah sedih. Ketinggalan sholat duha sedih. Ketinggalan wirid sedih. Ketinggalan bacaan membaca atau mengaji sedih. Sumpah. Sedihnya dalam hal itu. Bukan seperti kita. Salat berjamaah tidak peduli, salat duha tidak peduli, salat witir qabliyah ba'diyah tidak peduli, ngaji tidak peduli. Dan kalau misalnya kita tidak melakukannya, tidak ada kesedihan sama sekali. Uangnya hilang 1 juta, sedih dipikiri seharian. Bahkan bukan seharian, bisa jadi lebih. Bisa seminggu sedih dia. Sumpah karena uang hilang 1 juta, cuma 1 juta. Apa nilainya 1 juta? Lokanati dunya tazinu indallah janah ba'udah. Masaqa minha kafiran syarbatama. Yang andai kata dunia seisinya ini ada nilainya di sisi Allah. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar nilainya itu, walaupun sekedar sayapnya nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir, walaupun hanya seguk air aja. Artinya apa? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kemewahan, keduniaan ini. Oleh karena itu diberikan kepada orang kafir. Banyak orang kafir kaya-kaya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para anbiya banyak yang sederhana. Jadi ketika dia ini, beliau ini tidak mendapatkan sholat berjamaah, pulang ke rumah dalam keadaan sedih, dia sholat isya di malam itu diulang sampai 27 kali. Ya, mengulang sholat isya sampai 27 kali. Siapa yang bisa melakukan? 4 rakaat diulang 27 kali. Karena dia takut ketinggalan pahala. Khawatir kekurangan zat bekal yang dibawa nanti untuk menghadap kepada Allah dengan perjalanan yang panjang. Kita ingin masing-masing menghadap kepada Allah dengan bawa pahala yang banyak. Kita ingin ajal menjemput kita dalam keadaan kaya dengan pahala, kaya dengan ibadah, kaya dengan sunnah-sunnah Rasul. Bahagia kita meninggal, tidak perlu takut kita meninggal. Orang yang takut meninggal karena kita banyak dosa. Kita banyak dosa, kita belum taubat. Rumah kita penuh dengan dosa, dengan maksiat. Sehingga kita takut mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengulang sampai 27 kali sholat isya malam hari itu, beliau bermimpi. Beliau bermimpi melihat sahabat-sahabatnya, teman-temannya ini sedang mengendarai kuda yang gagah. Kemudian dia mengendarai kuda yang kurus. Akhirnya rombongannya ini jalan dengan cepat, sedangkan dia tidak bisa menunggangi kudanya dengan cepat. Dia berusaha untuk mengejar rombongannya, teman-temannya tidak bisa. Akhirnya beliau teriak kepada sahabat-sahabatnya, ya Fulan, jangan ditinggal. Kenapa aku ini terlambat? Kenapa aku tidak bisa cepat? Mereka menjawab, ya karena kami malam ini sholat isya berjamaah, sedangkan kamu tidak bisa sholat isya berjamaah. Dia bangun dalam keadaan sedih. Padahal sudah diulang sholat isya-nya 27 kali. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tafdulu. Sholatul jamaah tafdulu. Sholat berjamaah itu mengungguli, bukan sama. Mengungguli orang yang sholat sendiri yang diulang sampai 27 kali. Mengungguli pahalanya, bukan sama. Jadi misalnya seperti ini, sunnah sholat berjamaah. Masih ada yang meremehkannya, berarti dia bodoh. Kalau tidak bodoh, berarti dia kafir. Tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Tidak percaya, ah itu bohong. Ah itu hanya diiming-imingi aja. Kayak mengiming-imingi bayi. Na'udzubillah. Tidak percaya kepada Rasul. Kita percaya kepada berita. Televisi, koran. Kita percaya kepada dokter. Bahkan ada yang percaya kepada peramal. Tapi tidak percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuka segala rahasia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau seseorang meremehkan sunnah Rasul, sebabnya salah satu daripada dua sebab. Kalau tidak bodoh orang itu, berarti orang itu kafir dengan Rasul. Tidak percaya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang telah datang dibawa, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka lakukanlah, kerjakanlah. Tidaklah Rasul menganjurkan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya kecuali pasti untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kita yakin itu. Kasih sayang Rasul kepada kita ini melebihi kasih sayang orang tua kita. Kalau orang tua kita melakukan sesuatu kepada kita, pasti untuk kebaikan. Karena orang tua kita sayang. Rasul lebih sayang daripada orang tua kita. Ini karena percaya sama Rasul. Jadi jangan diremehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan dalam ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad. Katakan kepada mereka, kalau mereka memang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan begitu oleh Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Kalau mereka cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Berarti kalau mengikuti Nabi Muhammad, tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sudah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal yang lebih nikmat daripada dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Kenikmatan terbesar kalau kita dicintai oleh Allah. Tidak peduli semua manusia, semua makhluk benci kepada kita. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Itu kunci kebahagiaan. Karena kebahagiaan, kebaikan, jannah, surga, neraka, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan makhluk Allah. Buat apa kita berusaha mencari cinta manusia, tapi kalau kita dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tidak ada artinya kita disenangi oleh manusia. Tapi yang penting adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa bisa kita dapatkan? Dengan ikut sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Hasan Basri beliau mengatakan, termasuk daripada faedah sunnah. Ulama mengatakan termasuk daripada faedah-faedah sunnah. Hikmah-hikmah yang bisa kita ambil faedahnya, hikmahnya. Ada tiga hal. Pertama adalah nailu mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang tadi. Kemudian juga dijelaskan dan dikuatkan oleh hadis qudsi. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha tabaraka wa ta'ala yagul. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mendekatkan diri dengan sesuatu yang fardu, dengan sesuatu yang wajib. Itu sudah jelas, sesuatu yang wajib. Jangan kita sibuk mengamalkan sunnah kalau kita tidak mengamalkan yang wajib. Dahulukan yang wajib. Salah kalau kita mengamalkan sunnah. Betul mengamalkan sunnah, tapi kita tinggalkan yang wajib. Kita buat apa? Kadang-kadang kita sodako, kita bilang utang. Sodako sunnah punya utang wajib membayarnya. Tidak dibayar hutang-hutangnya, tapi kita sodako. Tidak boleh. Bayar hutang dulu yang wajib, dahulukan. Kadang kita rajin, Masya Allah, sholat duha, qobliya, ba'diya, tapi subuh sering kita terlambat. Subuh sering kita tinggalkan sholat. Buat apa? Dahulukan sholat lima waktu yang wajib. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Ramadan itu rajin sholat tarawih. Pergi sampai sholat tarawih ke musholat, ke masjid-masjid. Tapi subuhnya lewatan. Bangun duhur. Ya apa, tidak usah sholat tarawih sekalian. Yang penting subuh. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang wajib, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti ibadah sunnah tidak penting. Penting. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba ada yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah. Dan kalau sudah senantiasa dia selalu melakukan sunnah-sunnah, yang dia dapatkan uhibbah. Aku akan cinta kepadanya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa sarahu alladhi yabsiru bi wa yadahu allati yabsiru biha wa rijluhu allati yamshiru biha. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi, maksudnya apa? Allah akan menjaga anggota badannya dari maksiat, dijaga dari keburukan. Dia dapatkan hal itu dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah. Ditambah lagi wala in sa'alani la utiyanna. Dan kalau orang yang mengamalkan sunnah kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta kepadaku, la utiyanna. Lanya taukid, nunnya taukid, pasti aku akan berikan. Mau minta apapun aku berikan dia. Wala in sa'adani la utiyanna, kalau dia berlindung denganku dari apapun, dari keburukan apapun, la utiyanna, aku akan lindungi dia dari segala keburukan. Ini orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala punya keramat ini, punya ini. Kenapa? Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang minta mereka minta dipenuhi oleh Allah. Mereka berlindung dari keburukan apapun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Dengan mengamalkan sunnah kita bisa mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kedua derajat. Kedua, kita akan mendapatkan derajat di surga. Semoga kita semuanya nanti ditargetkan masuk surga Allah SWT. Ma'as-sabiqin, langsung tanpa mampir dulu ke neraka Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Siapapun, dan insya Allah semua yang di sini masuk surga. Tapi ketahuilah, surga kalian masing-masing itu berbeda. Ana masuk surga, surga ana di mana, surga kalian di mana, berbeda. Teman kalian, sebelah kalian di mana, berbeda semuanya. Sekian-sekian ribu, 6 ribu lebih derajat yang ada di surga. Berbeda-beda derajatnya. Dan masing-masing yang masuk surga pasti berangan-angan, berkeinginan untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Setinggi-tingginya. Sebanyak-banyaknya derajat yang dia inginkan di surga nanti. Ya Allah, anak kepingin lebih tinggi, anak kepingin. Seperti memandang kepada zat Allah. Yang itu adalah a'zam nikmat fil jannah. Paling nikmat yang paling agung yang ada di surga adalah memandang kepada zat Allah. Paling nikmat. Derajatnya berbeda-beda. Ada yang memandang kepada zat Allah setiap saat bahkan. Ada yang memandang kepada zat Allah 2 kali sehari. Ada yang memandang setiap hari sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang hanya sekali aja dalam selamanya di surga. Hanya sekali memandang. Rugi dia. Dan itu nikmat yang paling agung, paling nikmat, paling lezat yang ada di dalam surga nantinya. Derajat ini kita dapatkan dari mana? Derajat ini. Derajat ini kita dapatkan daripada amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya ada seseorang nantinya dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau masukkan hambaku di dunia, hambanya dia, budaknya. Engkau berikan dia surga yang tinggi, melebihi daripada derajat surgaku. Sedangkan aku ini tuannya. Aku ini tuannya, dia budakku. Maka akan dijawab, budakmu itu rajin mengamalkan ibadah. Budakmu rajin sholat duha. Rajin mengaji. Rajin sholat berjamaah. Kamu tidak rajin. Tidak menentukan. Status manusia yang ada di dunia ini tidak menentukan derajat di surga. Mau dia pejabat, mau dia punya kedudukan, ini yang menentukan adalah ibadah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa di antara kita? Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentukan itu. Setiap kita mengamalkan sunnah, berarti kita menambah derajat di surga. Kita mengamalkan sunnah lagi, nambah lagi derajat lagi di surga. Jangan sampai kita menyesal. Dan masing-masing tetap akan menyesal. Masing-masing yang masuk surga tetap akan menyesal. Kenapa? Karena pasti dia akan menginginkan derajat yang lebih tinggi daripada yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Menyesal di saat dia ditetapkan kedudukannya di surga nanti. Setelah itu dicabut penyesalannya oleh Allah. Supaya menikmati surga tersebut. Atardha antakuna rafifa qaumin lahum zadu anta bihairi zadi. Apakah kamu rela kamu nanti berjalan di akhirat bersama rombongan? Kamu lihat mereka rombongan tadi itu membawa zat yang banyak, sedangkan kamu membawa zat yang sedikit, bekal. Mereka bawa bekal yang banyak, ibadah banyak, sunnah banyak. Kamu bawa bekal sedikit. Atau makan tidak bawa bekal. Kalau kita pikir-pikir, kita rela apa tidak seperti itu? Tidak ada yang rela. Tidak ada yang rela bukan berarti cuma diam aja. Nggak, kalau kita tidak rela, ya semangat. Mulai sekarang kita berubah. Kita pikir panjang. Setiap amal kebaikan berarti derajat bijana. Setiap sunnah derajat bijana. Setiap maksiat berarti itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pikir pendek. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Kita ini di depannya kematian. Selalu di samping kita sebentar-sebentar innalillah. Sebentar-sebentar innalillah. Banyak meninggal-meninggal dengan sebab yang berbeda-beda. Ada yang meninggal dengan kecelakaan. Ada yang sakit. Ada yang mendadak. Tidak mustahil. Tidak jauh. Suatu waktu dalam dekat waktu dekat ini kita salah satunya. Na'udzubillah. Nah, apakah siap dengan ibadah yang sudah kita lakukan? Apakah sudah taubat kita dari segala maksiat yang sudah kita lakukan? Nah ini yang kedua katanya. Yang ketiga, derajat itu kita dapatkan dengan amal-amal sunnah. Dan yang ketiga, kita dengan mengamalkan sunnah kita bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat dan ibadah yang wajib. Ibadah kita yang wajib mungkin ada kekurangannya. Dan pasti ada kekurangannya kalau kita-kita ini pasti. Sholat kita ya begitu-begitu kan. Sholat kurang khusyuk, kurang khudu. Tidak ada kenikmatan, tidak ada nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kekurangan yang ada dalam ibadah yang wajib, insya Allah bisa ditutupi dengan ibadah sunnah. Dengan amalan sunnah. Ini salah satunya. Nah oleh karena itu, dikatakan di sini yang kita baca tadi bahwasanya sebagian daripada ulama dan beliau ini adalah Muhammad bin Aslam. Namanya Muhammad bin Aslam. Beliau sangat haris, sangat rakus. Rakus dalam mengamalkan sunnah. Tidak mendengar satu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dia mengamalkan. Termasuk beliau daripada rakusnya mengamalkan sunnah dan tidak ingin berbeda dengan Rasul. Sampai-sampai tidak mau makan semangka. Bukan karena Rasul tidak pernah makan semangka. Rasul pernah makan semangka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan dalam hadis-hadis bagaimana caranya Rasul makan semangkanya. Sehingga beliau ini tidak mau karena tidak tahu makannya Rasul semangka ini bagaimana caranya. Tidak mau berbeda. Ini beliau daripada sampai beliau ingin sebenarnya tawaf itu pakai kendaraan, menunggangi unta. Karena Rasul ketika tawaf pernah menunggangi unta. Sekarang kan tidak mungkin. Wah, anda menunggangi unta di Masjidil Haram, mau tawaf. Tidak mungkin. Dari betul-betul semangatnya. Beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai ketika dicari oleh penguasa yang zalim di zamannya. Karena dia beliau difitnah. Dipaksa untuk mengatakan bahasanya Quran itu makhluk. Beliau dikejar-kejar. Dicari-cari. Beliau lari. Beliau sembunyi. Dan kemudian beliau sembunyi di suatu gua. Dia bersembunyi di suatu gua. Kemudian selang atau lewat 3 hari. Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar dari guanya. Dan masuk ke kota. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya beliau mengatakan. Ya Ahmad, ya Imam Ahmad jangan keluar. Mereka masih mencari-cari kamu. Kalau kamu tertangkap oleh mereka, pasti kamu akan disiksa. Tidak cukup. Cukup aku bersembunyi di gua 3 hari. Karena Rasul SAW bersembunyi di gua Hira 3 hari lamanya. Aku tidak ingin melebihi daripada sembunyinya Rasul SAW di gua Hira. Bayangkan. Dalam hal ini pun Imam Ahmad betul-betul mengikuti sunnah Rasul SAW. Kalau kita tidak peduli dengan mengamalkan sunnah, belum menjadi bukti kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada seseorang di waktu berwuduk, dia meninggalkan sunnah ketika berwuduk. Tahu-tahu ada suara yang dia dengar dari telinganya dia sendiri. Tadda'i mahabbata Muhammad, tadda'i ummata Muhammad wa mahabbata watatruk sunnatah. Kamu mengaku bahwasanya kamu umat Nabi Muhammad. Kamu mengaku bahwasanya kamu cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kamu mengaku hal itu sedangkan kamu meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fudail bin Iyad pun juga demikian. Fudail bin Iyad min kibar sufia, termasuk pembesar kaum sufi. Yang dulunya dia sebenarnya orang yang zalim, orang yang fasik, merampok harta orang lain. Tapi kemudian beliau bertaubat karena mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seseorang alam, yakni lilladzina amanu antahsa'a gulubuhum lidzikrillah. Hai wahai orang-orang yang beriman, tidaklah sudah sampai waktunya, tiba waktunya untuk kalian tenang dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita lalai? Kapan kita mau tenang dengan zikir kepada Allah? Ketika menikmati dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubat langsung. Allah. Iya ya, sampai kapan aku berbuat seperti ini? Sampai kapan aku menjadi orang yang zalim? Berubah jadi orang besar. Berubah jadi orang sufi, bahkan jadi orang wali min awliya'illah. Fudail bin Iyad. Dia pernah teledor. Dia ninggalkan sunnah tahlil. Beliau tinggalkan sunnah tahlil ketika wudhu. Tidak menyela-nyela jari-jari daripada tangan ataupun kaki ketika berwudhu. Padahal itu sunnah. Akhirnya beliau tidur. Ketika tidur bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan dalam keadaan marah. Rasul mengatakan dalam keadaan memberi nasihat. Nah, ini tanda kalau dia dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh Rasul bukan untuk dicaci maki, tapi untuk diperingatkan dan diingatkan dan dinasihati. Ajib antara truk sunnati. Jadi kamu ini mau meninggalkan sunnahku. Langsung beliau bangun dari tidurnya. Beliau sholat 500 rakaat sebagai ganti daripada meninggalkan tahlil. 500 rakaat. Kita tidak pernah menggantinya dengan sodako atau apakah. Kan nasihat pun tidak pernah diganti. Padahal dianjurkan wa'adzi sayyata hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kesalahan, keteledoran, ikutilah langsung segera dengan kebaikan. Maka insya Allah kebaikan yang kita lakukan setelahnya akan menghapus dosa sebelumnya. Ini bukan hanya kebaikan sunnah yang bukan maksiat, bukan keburukan, bukan maksiat artinya. Tapi langsung ditutupi kekurangan mengamalkan sunnah dengan sholat 500 rakaat. 500 rakaat sebagian. Ada yang meninggalkan sunnah langsung ditutupi dengan sedekah sekian-sekian kilo daripada gandum. Ini tanda-tanda bahwasanya beliau ini betul-betul haris semangat mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, kekuatan agar kita bisa selalu istiqamah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dunia akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kuburan kita radha min riyadil jannah. Ala hadinia kunya salihah jami'a sami'a bi khairi dunia wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.